Baik, hukum tunggu kubur yang masih berlaku di Pasar Timur. Ha. Tunggu kubur tuntut tujuan apa? Banyak sebab. Tunggu kubur pasal leni orang curi batu nisan. Ha, boleh. Tunggu kubur pasal leni orang mari cokek kubur. Boleh. Tunggu kubur pasal orang khianat kubur. Boleh. Tunggu kubur maknanya dia duduk ngaji Quran kepada mayat. Hukumnya boleh. Faham? Tapi kena ingat molek. Neh? Ha, jangan sampai jadi benda ni macam yang datang daripada sunnah. Nah, neh? Waktu benda ni cukup-cukup berbahaya. Neh? Bahaya laguan ni asalnya ngaji Quran. Ngaji Quran siang dan malam. Dia mengaji Quran. Neh? Jumhur ulama kata tak boleh. Sebagiannya kata boleh. Masih lagi ada perselisihan di kalangan ulama. Jadi belum masuk benda mungkar. Nah, yang tidak membaca jangan anggap benda mungkar. Dan yang membaca jangan siapa cari makan. Faham? Nyak, baca Quran di kubur jumhur ulama boleh baca. Neh, kata Dr. Wahbah Zuhaili sampai pahalanya kepada si mati. Nah, kata Syekh Ali Jadullah Haq duduk jauh atau dekat kubur semua sampai pahala, tapi dekat afdalu. Ha, ini masalah fatwa ulama-ulama terkini. Nah, cuma jangan ambil kesempatan dengan amalan seperti ini jadi bisnes. Hak tu rosak kita. Neh, ha, baca talqin khilaf ulama. Nah, tapi bacalah kerana Allah untuk isbatkan, tasbihkan mayat, untuk doakan dia. Ni dok abi baca talqin dok lagi gi dok cengok itu wak warak. Kata kerana tak iman dah lagi. Ha, kain plekat dah ubi kia. Ha, ambil kain plekat, katok tak perlu tak iman. Ha, nak baca talqin, biar ikhlas kerana Allah. Kita terus balik lepas tu. Orang nak bagi kain plekat, nak bagi apa, semula. Ada rezeki, siapa ada rumah tu. Jangan awak tunggu congok gitu. Ha, jadi, sampai diperniagakan, dikutik dalam kapung, kutik nama apa semua, nak buat hadiah ni, hadiah teman, hadiah ni, ni sudah tidak molek. Nak kita nak minta tolong orang sembahyang hajat boleh, nak tiup di air sunnah Nabi, Nabi pun tiup di air, tapi jangan siapa bisnes. Nak ni air kelas bawah orang tiup dah bawah, kalau tak tiup lagi RM1 ni tiup dah RM15 bawah, akhirnya jadi bisnes. Nama Islam kotor, faham tak kan? Hukum Islam menjadi kotor. Neh, ha, jaga baik. Kita ada masa sejauh ini. Eh tak eh 7 minit lagi. Boleh eh? 7 minit 11 saat.